biha shalah wal fasadu lil amal. Kata Sa'di dalam nadamnya, antum sudah lewati insyaallah di pelajaran Ustaz Abdul Mu'ti, niat adalah syartun lisairil amal, syarat untuk semua amal. Biha shalah wal fasadu lil amal, dengan niat maka tergantung dengan niat salahu wal fasadul amal, baik atau buruknya amal. Amalan, apakah itu sah ataukah tidak? Amalan, apakah itu diterima atau tidak? Mendapatkan pahala ataukah tidak? Bil amal, tergantung. Atau bin niyah, tergantung niatnya. Maka ini menunjukkan pentingnya niat. Jangan sampai kita karena bodohnya terhadap perkara niat sehingga kita telah beramal banyak namun kita mengamalkannya tanpa niat, sehingga sia-sia yang kita amalkan. Atau niat tapi niatnya salah, maka akan menjadi celaka bencana. Amalannya akan menjadi habaan mansura, debu yang berterbangan dan tidak memberikan manfaat baginya, atau justru malah memberikan madharat baginya. Ya, ini menunjukkan pentingnya niat. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas ma'ani al-hadis, ya, makna dari hadis ini. Di sini Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat. Tidak lain yang namanya amalan adalah an-niyah, dengan niat. Di sini Rasul mengatakan dengan innama. Innama di dalam bahasa Arab disebutkan adatul hasr, kata yang digunakan untuk membatasi. Artinya membatasi amalan hanya dengan niat. Tidak ada amalan tanpa niat. Sebagai contoh misal, kalau ana bilang ana mudarris, ya, saya guru, tanpa innama, maka ada kemungkinan ana selain mudarris bisa nyambi dagang, bisa nyambi security, bisa nyambi yang lain. Tapi ketika ana bilang innama ana mudarris, maka saya hanya seorang mudarris, tidak selainnya. Contoh lain misalnya innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala menerima dari orang-orang yang bertakwa, pakai innama. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalan hanya dari orang yang bertakwa. Ketika tidak bertakwa, maka tidak akan diterima amalannya. At-taqwa, ya, dengan makna anta'mal bi ta'atillah, orang itu melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas ilmu, tidak di atas bid'ah, dan juga tarju sawab Allah, ikhlas mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Di hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan dengan innama, tidak lain amalan-amalan itu bin niat, dengan niat. Jelas ya? Jadi tidak ada amalan tanpa, kecuali dengan niat, ya. Kemudian permasalahan kedua, apa yang dimaksud dengan al-amal di dalam hadis tersebut? Yang dimaksud al-a'mal di dalam hadis tersebut adalah amalan-amalan ibadah. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, fal muradu bil a'mal huna al-ibadat. Ammal a'mal ad-dunyawiyah fa hadhihi la tahtaj ila niyyah. Misla an ya'kul aw yashrab aw yalbas thiyabahu aw yarkab sayyaratah. Hadhihi la tahtaj ila niyyah. Wa innamal maqsud bil a'mal a'malut ta'at fa hiya allati la budda an tu'assas 'ala niyyah. Yang dimaksud dengan a'mal di dalam hadis ini adalah yaitu amalan-amalan ibadah. Adapun amalan-amalan duniawi, maka ini tidak butuh kepada niat, seperti makan, minum, memakai pakaian, atau mengendarai kendaraan mobilnya, maka ini tidak butuh kepada niat. Namun nanti amalan-amalan ini bisa bernilai ibadah ketika dia menghadirkan niatul ibadah. Wa innamal maqsud bil amal Namun tidak lain yang dimaksud dengan amalan adalah a'malu ta'at, amalan-amalan ketaatan. Fahiyal lati la budda an tu'assas 'ala niyyah. Maka ini adalah yang harus dibangun di atas niat. Jadi yang maksud innamal a'mal, tidak lain amalan-amalan ibadah, amalan-amalan ketaatan itu bin niyat, dengan niat. Kemudian setelahnya an-niyat. Apa itu niat? An-niyat jamak dari kata niyah. Secara bahasa adalah al-iradah wal qasdu, menginginkan, ya, memaksudkan. Wa fil istilah, adapun secara istilah ketika disebutkan kata niyat, yuradu biha maknayan, yang diinginkan dengannya ada dua makna. Al-ma'na al-awwal, makna yang pertama, tamyizul maqsud bil amal. Dia harus membedakan dari yang dia inginkan dengan amalan. Ketika dia mengamalkan suatu amalan, tentunya yang diinginkan dengan amalan tersebut bermacam-macam maksudnya. Nah, dia harus membedakan apakah lillah, untuk Allah, au lid dunya, atau untuk dunia. Ini makna yang pertama. Ahwa lillahi wahdahu la syarika lah am lillah wa li ghairi. Apakah amalan itu untuk Allah saja, tidak ada sekutu di dalamnya, am lillah, atau untuk Allah juga untuk yang lainnya. Kas salati masalan, seperti salat contoh. Hal sallahal abdu lillahi wahdah muntasilan amrahu muhibban lahu rajian li rahmatihi khaifan min iqabihi am sallaha riyaan. Seperti salat, apakah dia melakukan salat tersebut karena Allah Subhanahu wa taala saja, karena melaksanakan perintah Allah, karena cinta kepada Allah, karena mengharapkan rahmat Allah, karena takut atas iqab Allah Subhanahu wa taala ketika meninggalkan salat, am sallaha riya, atau dia salat karena riya. Harus dibedakan ketika beramal, niatnya apa? Apakah untuk Allah atau untuk dunia? Dan dunia itu macam-macam nanti. Ini makna niat pertama secara istilah. Wal ma'na tsani, kemudian makna yang kedua dari makna niat, tamyizul ibadat ba'dihā an ba'd. Membedakan ibadah-ibadah yang banyak sebagiannya dari sebagian yang lain. Sebagai contoh misal, amalan salat 4 rakaat. Dengan amalan salat 4 rakaat ada banyak niatan, bisa salat duhur sama perbuatannya, bisa salat asar dan seterusnya. Nah, ini harus dibedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain, yaitu dengan niat. Kata misi salati zuhri min salatil asr, seperti membedakan salat zuhur dengan salat asar. Wa tamyizi siyami ramadhan min siyami ghairi, dan membedakan puasa ramadhan dengan puasa selainnya. Wa tamyizil ibadat anil adat, atau membedakan ketika dia melakukan perbuatan tersebut, apakah dia melakukannya dalam rangka ibadah atau karena adat, kebiasaan. Katamyizi huslil janabah an huslit tabarrud wat tanadzuf, seperti mandi contoh. Harus dibedakan dia mandinya niatnya untuk janabah atau hanya sekedar untuk segar-segar saja. Ya, beda ya. Yang adat tidak berpahala, yang niatul ibadah berpahala. Ini makna niat secara istilah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan setelahnya, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan tidak lain bagi seorang ma nawa, apa yang dia niatkan. Ya, setiap orang tidak lain akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya, pakai innama juga ya. Jadi orang tidak akan mendapatkan dari yang tidak dia niatkan ya. Kalau niatnya lillah, dia akan mendapatkan. Kalau niatnya lidunya, dia akan mendapatkan. Dan juga tidak ya. Kemudian di sini ada masalah, apakah dua kalimat ini maknanya satu sama ataukah beda? Antara innamal a'malu binniyat, tidak lain amalan-amalan itu dengan niat. Tadi sudah jelaskan amalan adalah amal ibadah, binniyat harus dengan niat. Wa innama, dan tidak lain likulli imri'in, setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Pertanyaannya, apakah dua kalimat ini sama maknanya ataukah berbeda? Maka kita akan bacakan dari keterangan Syekh Shalih Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wa huna mas'alah, hal hatanil jumlatan bima'nan wahid au mukhtalifatan. Di sini ada masalah, apakah kedua kalimat itu, yaitu innamal a'malu binniyat, kalimat pertama, kalimat kedua wa innama likulli imrin ma nawa, bima'nan wahid, maknanya sama, au mukhtalifatan, atau berbeda. Al-jawab, yajibu an na'lama anna al-asla fil kalami at-ta'sisu duna tawkid. Wa ma'na at-ta'sis anna ats-tsaniyah laha ma'nan mustaqil. Wa ma'na at-tawkid anna ats-tsaniyah bi ma'na al-ula. Wa lil ulama rahimahumullah fi hadhihi al-mas'alah ra'yan. Jawabannya, wajib kita ketahui bahwasanya asal pada kalam, pada kalimat itu ta'sis, bukan ta'kid. Apa ta'sis, apa ta'kid? Wa ma'na ta'sis, dan makna ta'sis adalah annasaniyah laha ma'nan mustaqil, bahwasanya kalimat yang kedua memiliki makna yang berbeda dengan yang pertama, memiliki makna tersendiri. Wa ma'na tawkid, adapun tawkid annasaniyah bi ma'nal ula, bahwasanya kalimat kedua maknanya sama dengan yang pertama, yang kedua hanya sebagai penguat. Jelas ya? Ya. Jadi asal di dalam kalimat, ketika ada dua kalimat, maka asalnya masing-masing kalimat memiliki makna yang berbeda, bukan taukid. Walil ulama rahimahumullah fi hadhil mas'alah ra'yan, dan para ulama dalam masalah ini ada dua pendapat. Awwaluhuma annal jumlatain bima'nan wahid. Yang pertama, bahwasanya dua kalimat ini maknanya sama. Ya. Bahwasanya yang namanya amalan itu tergantung niat. Kalau niatnya baik, ya dapatnya baik. Kalau niatnya jelek, ya dapatnya jelek. Wa inna malikul limri'in manawa, sama. Wara'yu tsani, dan pendapat yang kedua, anna tsaniyah khairul ula, bahwasanya kalimat yang kedua yaitu wa inna malikul limri'in manawa khairul ula, bukan maknanya sama dengan yang pertama. Beda. Innamal a'mal bin niyat dengan wa inna malikul limri'in manawa, maknanya beda. Fal kalamu min babi ta'sis la min babi taukid. Maka kalimat di sini min babi ta'sis, masing-masingnya memiliki makna tersendiri, bukan maknanya sama, sehingga makna yang kedua menguatkan makna yang pertama. Ya. Wal qaidah, kaidahnya, idza dara al amru baina kaunil kalam ta'sisan aw taukidan fa innana naj'aluhu ta'sisan. Kaidahnya, ketika suatu perkara atau suatu jumlah, suatu kalimat ada kemungkinan maknanya ta'sis atau taukid, maka kita jadikan ta'sis. Maknanya masing-masingnya berbeda, bukan penguat bagi yang sebelumnya. Wa naj'al tsani khairal ula, dan kita jadikan kalimat yang kedua maknanya berbeda dengan yang pertama. Li annaka law ja'alta tsani huwal awwal sara fi dzalika tikrar yahtaju ila an na'rif as-sabab. Karena kalau kamu jadikan yang kedua itu maknanya sama dengan yang pertama, niscaya di sini akan ada tikrar, pengulangan makna. Nah, yahtaj ila an na'rif as-sabab, dan kita harus tahu sebabnya, kenapa kok maknanya diulangi lagi. Paham ya? Jadi kalau ada dua kalimat ada kemungkinan kalimat ini taksis atau taukid memiliki makna yang berbeda dengan makna yang sama, maka kita jadikan maknanya berbeda. Wasshawab annasaniyah khairul ula, dan yang benar kata Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, annasaniyah, bahwasanya kalimat yang kedua khairul ula, berbeda dengan yang pertama, ya. Terus apa bedanya? Fal ula, ya. Ya, kesimpulannya saja ya. Innamal a'malu binniyat, yang dimaksud dengan niat di situ adalah niyatu al-amal, yaitu macam niat yang kedua yang tadi kita telah jelaskan. Niat seorang mengamalkan hal tersebut untuk ibadah. Dan niat ini dibahas di ilmu fikih, ya. Banyak dari macam-macam amalan yang dipersyaratkan dengan niat. Ya, wudu disyaratkan niat, mandi, tayamum, salat, puasa bin niat, harus dengan niat. Dan dengan niat ini tergantung apakah amalan ibadah tersebut sah atau tidaknya, ya. Kalau dia niat maka sah, kalau tidak niat maka tidak sah, ya. Sebagai contoh misalnya mandi janabah, dia mandi tidak niat atau lupa, ya tidak sah, diulangi lagi mandi janabahnya, ya, tidak bisa sholat, ya. Ini niat yang pertama, innamal a'mal bin niat, tidak lain amalan-amalan ibadah itu sah atau tidaknya itu bin niat, dengan niat, ya, harus dengan niat. Jadi kalau enggak niat ya enggak ada amalan ibadah, enggak sah. Kemudian kalimat yang kedua, wa innama likulli imrin ma nawa, ini adalah macam niat yang pertama tadi, ya. Niyatul ma'mulah biasa diistilahkan. Seorang mengamalkan tersebut niatnya untuk siapa, gitu ya. Dan ini biasanya dibahas di masalah akidah. Ya, ketika seorang meninggalkan niat ini, maka dia berdosa, syirik, ya. Tapi kalau niat yang pertama, niyatul amal, maka dia tidak berdosa kalau meninggalkannya, ya. Ini perbedaan dari dua kalimat tersebut, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, ya. Kalimat yang pertama yang dimaksud adalah niyatul amal, yaitu jenis niat yang kedua yang tadi kita telah jelaskan. Adapun wa innama likulli imrin ma nawa, yang dimaksud adalah niyatul ma'mulah, jenis niat yang pertama yang tadi kita telah jelaskan. Kita baca keterangan dari Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin supaya lebih jelas. Fal-ula bi'tibaril manwi wa huwal amal. Kalimat yang pertama ditinjau dari manwi, yang diniatkan, yaitu amalannya. Dia melakukan amalan tersebut niatnya apa? Wasaniyah, sedangkan kalimat yang kedua, wa innama likulli imrin ma nawa bi'tibaril manwilah, ditinjau dari manwilah, wa huwal ma'mulah, dia mengamalkan hal tersebut lah untuk siapa, ya. Bisa dibedakan, ya. Jadi yang pertama itu niyatul ibadah, dia meniatkan amalan tersebut untuk ibadah gitu, bukan untuk adat. Dan ibadahnya dibedakan, apakah ibadah wajib atau mustahab, wajibnya juga dibedakan, itu niyatul amal. Yang kedua niyatul ma'mulah, dia melakukan ibadah tersebut untuk siapa, jelas, ya. Wa inna ma likulli imrin ma nawa. Hal anta amalta lillah au amalta lidunya? Apakah engkau mengamalkan untuk Allah atau mengamalkan untuk dunia? Ya. Yang menunjukkan atas hal ini adalah sebagaimana sabda Nabi SAW setelahnya, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Nih, niyatul ma'mul lah. Nah, kemudian beliau jelaskan Dari kalimat yang pertama, innamal a'mal bin niyat. Wal maksud min hadhihi niyah tamyizul adat minal ibadat. Wa tamyizul ibadat bi ba'dihha min ba'd. Yang dimaksud dengan niat di sini itu yang pertama, innamal a'malu bin niyat, adalah seorang membedakan ketika melakukan hal tersebut apakah karena adat, kebiasaan atau karena ibadah. Wa tamyizul ibadat, dan seorang melakukan ibadah tersebut harus dibedakan ibadah tersebut dari sebagian yang lain. Nanti beliau sebutkan contohnya, dengan contoh akan lebih jelas. Wa tamyizul adat minal ibadat misaluhu, dan membedakan kebiasaan dari ibadah contohnya. Awalan, ar-rajulu ya'kulu ta'am syahwatan faqat. Contohnya seorang yang makan kan adat ya, kebiasaan semua orang makan. Ya, ketika seorang makan makanan syahwatan faqat, hanya karena syahwat saja, karena pengin saja. Ini yang pertama. Wa rajulul akhar ya'kulu ta'am imtisalan li amrillah. Sedangkan yang lain dia makan karena ibadah, meniatkan untuk ibadah. Karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu. Maka beda hukumnya. Aklus tsani ibadah, makan yang kedua, yaitu yang makan karena melaksanakan perintah Allah, dicatat sebagai ibadah. Wa aklul awwal adah. Adapun makan yang pertama, yang karena kepengin saja, itu dicatat sebagai adat, enggak ada pahalanya. Contoh lagi, ar-rajul yaghtasil bil ma tabarrudan. Mandi misalnya. Seorang yang mandi dengan air yang pertama karena tabarrud, karena biar segar saja ya. Wasani, sedangkan yang kedua, yaghtasil bil ma minal janabah. Dia mandi dengan air dengan niat untuk janabah. Beda. Fal awwal 'adah, yang pertama mandinya sebagai kebiasaan saja, enggak dicatat sebagai ibadah. Wasani ibadah. Sedangkan mandi yang kedua adalah ibadah. Walaupun perbuatannya sama, semua anggota tubuhnya sudah diguyur basah semuanya, ya. Tapi beda dengan apa? Dengan niat. Yaitu niyatu al ibadah. Walihada law kana 'alal insan janabah summan ghamasa fil bahr litabarrud summa shalla fala yujzi'uhu dzalik. Oleh karena itu, andaikan ada seorang dia junub, kemudian dia nyemplung, ya, enggak tahu bahasa yang resmi yang enak aja ya, kemudian dia nyemplung ke fil bahr, ke laut, litabarrud, untuk segar-segar saja, ya, enggak meniatkan untuk mengangkat hadas. Summa shalla, kemudian setelah naik dia salat, ya. Fala yuziu dalik, maka tidak cukup hal itu, ya, belum dianggap enggak sah. Li'annahu la budda minan niyyah, karena harus ada niat. Yaitu niat apa? Niyatul ibadah. Harus dibedakan dia melakukan hal itu untuk ibadah atau untuk adat. Ini yang pertama ya, innamal a'mal bin niyyah. Wa huwa la yamwi at-ta'abbud. Dia tidak meniatkan untuk ibadah. Wa innama nawa at-tabarrud. Namun dia meniatkan hanya untuk tabarrud, untuk segar ya, biar segar. Walihada qala ba'du ahlil ilmi. Oleh karena ini sebagian ahlul ilmi mengatakan, ibadatu ahlil khoflah adat, wa adatu ahlil yaqdah ibadat. Ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang yang khoflah, orang yang lalai, lupa, enggak meniatkan perbuatan tersebut untuk ibadah, maka akan dijadikan sebagai adat, sebagai kebiasaan saja ya, sebagai rutinitas saja. Ya. Sebaliknya, wa'adatu ahlil yaqdah ibadat. Sedangkan adat atau kebiasaan, ya, semua manusia melakukannya. Namun itu dilakukan oleh ahlil yaqdah, orang yang sadar. Dia meniatkan ibadah di dalam melakukan hal tersebut, maka akan dicatat sebagai ibadah. Nah, ini pentingnya niat, ya, supaya perbuatan yang kita lakukan dicatat sebagai ibadah. Wa adatu ahlil yaqdah ibadat, kebiasaannya ahlil yaqdah, orang yang sadar, dicatat sebagai ibadah. Contohnya man yaqul tadi ya, orang yang makan, imtisalan li amrillah, Dia meniatkan dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah tadi, kulu washrabu, di dalam surat Al-A'raf, makanlah kalian dan minumlah kalian, sehingga dia makan. Kemudian dia meniatkan yuridu ibqa'a nafsi, supaya dia tetap hidup, tidak mati, tidak membunuh dirinya. Wala tulku apa? Anfusakum ilat tahluka. Wa yuridu takaffuf 'anil nas. Dia makan niatnya untuk supaya menjaga kehormatannya dari manusia, supaya tidak dikasihani oleh manusia. Ya, fa yakunu dzalika ibadah. Maka niat seperti itu, ya, dengan niat seperti itu maka makan dia dicatat sebagai ibadah. Contoh lain, wa rajulun akhar la bi sauban jadida. Orang pakai pakaian baru. Adat ya kan, semua orang pakai pakaian, pakaian baru. Ya, tapi kalau yuridu ayyat rafa bi thiyabi. Dia pakai pakaian baru supaya lebih ya. Ya, mengagungkan diri ya, untuk membesarkan dirinya ya, bangga, senang ya dengan pakaian-pakaian yang baru. Fa hadza la yujar. Maka ini tidak diberi pahala. Ya, sebagaimana layaknya manusia ya. Namun wa akhar la bisa sauban jadidan. Ada orang kedua, dia pakai pakaian baru tapi dia niatkan yuridu ayyu'arifan nas qadra ni'matillahi 'alaihi wa annahu ghani. Ya, dia pakai pakaian baru niatnya agar manusia tahu begitu besar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Dan maksudnya dia orang yang Allah Subhanahu wa taala cukupi. Fahada yu'jar, maka ini diberi pahala ya. Dalam hadis innallaha yuhib an yura asaru ni'matihi 'ala 'abdihi. Allah cinta ketika asar dari nikmatnya itu diperlihatkan ya. Asar nikmat yang diberikan kepada hambanya itu diperlihatkan ya. Ketika punya nikmat ya, pakai pakaian yang baru ya, supaya kita lebih merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita ya. Wasani la bisa ahsana siyabi ya. Contoh lagi, wa rajulun akhar la bisa yaumal jum'ah ahsana siyabi li'annahu yaumul jum'ah hadhi 'adah. Contoh orang pakai pakaian pada hari Jumat, pakai pakaian yang paling bagus ya, ya, ya. Tapi dia pakai karena hari Jumat, maka ini adat kebiasaan. Wasani la bisa ahsana siyabi ta'asyan bin nabi. Tapi orang kedua, dia pakai pakaian yang bagus di hari Jumat karena ta'asyan bin nabi, karena mencontoh Nabi SAW, fahadihi ibadah. Maka niat seperti ini ya dihukumi sebagai ibadah, dicatat sebagai ibadah. Jelas ya. Kemudian ini maksud dengan niyatul amal pula adalah tamyizul ibadat ba'dhiha min ba'd. Membedakan ibadah yang ada sebagian dari sebagian yang lain. Contoh, rajulun yusalli raka'atain. Orang salat 2 rakaat. Ya, salat 2 rakaat kan banyak ya. Satu sama lainnya enggak bisa dibedakan. Dibedakannya dengan apa? Dengan niat. Yanwi bidzalika tatawu. Ya, harus dia niatkan dengan salat 2 rakaat itu salat sunnah kah? Wa akhiru salli raka'atain yanwi bidzalikal fariidhah. Sedangkan orang lain salat 2 rakaat meniatkan dengan salat 2 rakaat tersebut al fariidhah, salat wajib. Fal amalan tamayyaza bin niyyah. Dua amalan tersebut bisa terbedakan dengan niat, ya. Jadi amalannya sama, bisanya tahu kalau ini sholat sunnah atau sholat wajib, ya. Ini sholat subuh atau misalnya sholat apa yang sama 2 rakaat ya. Taunya dengan apa? Dengan niat. Hada naflun wa hada wajib. Yang ini melakukan sholat sunnah wa hada wajib, dan yang ini melakukan sholat wajib. Wa ala hada fakis. Begitu pula seterusnya. Puasa juga sama, niat. Puasa apa ya? Puasa wajib atau puasa sunnah? Puasa sunnah juga macam-macam diniatkan. Ini namanya niat al-ibadah atau niyatu al-amal. Dan ini yang dimaksud di dalam hadis innamal a'mal bin niat. Tidak lain amalan-amalan ibadah itu sah atau tidaknya adalah dengan niat. Ya, dia harus menghadirkan niat. Ketika melakukan tersebut, dia meniatkan untuk ibadah atau adat. Ya. Kemudian ketika meniatkan ibadah, ibadah macam-macam ya, apakah sunnah wajib ya. Idzan al maqsud bin niyyah tamyizul ibadat ba'dhiha min ba'd. Kalau begitu yang dimaksud dengan niat adalah tamyizul ibadat ba'dhiha min ba'd, membedakan ibadah yang ada sebagiannya dari sebagian yang lain. Kan nafli ma'al fariidhah, seperti yang sunnah dengan yang wajib. Au tamyizil ibadat minal adat, atau membedakan apakah dia melakukannya karena ibadah atau karena adat. Ini terbedakan dengan niat. Amalnya sama, ya. Jelas ya? Kemudian yang dimaksud dengan niat yang ada di kalimat yang kedua, wa inna ma likulli imrin ma nawa, adalah niyatul ma'mulah. Ya. Itu jenis niat yang pertama yang tadi sudah kita jelaskan. Dia melakukan ibadah tersebut untuk si siapa. Nah, kalau ini tergantung pada niat ini, apakah amalan itu diterima oleh Allah atau tidak, apakah amalan itu dapat pahala atau tidak, ini tergantung niyatul ma'mulah. Dia melakukannya untuk siapa niatnya. Jelas ya? Dijelaskan, wa inna ma likulli imrin ma nawa, hadhihi hiya niyatul ma'mulah. Ya. Yang dimaksud dengan niat di sini adalah niat ma'mulah, ya. Dia melakukan tersebut niatnya untuk siapa? Wan nasu yatafawatuna fiha tafawutan 'azima. Dan manusia tentunya dalam perkara niat ini, ya, sangat berbeda jauh satu dengan yang lainnya, ya. Haitsu tajidu rajulain yusalliyan bainahuma ab'ad mimma bainal masyriq wal maghrib. Ya, di mana misal kita dapati ada dua orang sama-sama salat. Ya, salatnya juga sama dua rakaat. Jenis salatnya juga sama, misalnya salat subuh. Tapi hasilnya bainahuma ab'ad mimma bainal masyriq wal maghrib. Jauh, ya. Yang satu hasilnya pahala, yang satu hasilnya dosa. Ya, ini dengan apa? Dengan niat. Sebagai contoh misal dalam niat al-ma'mulah, antum di sini thalibul ilm, ya, penuntut ilmu, mungkin sama belajarnya, ya, rajinnya juga sama, ya, al-muhim perbuatannya sama, ya, sama-sama, ya, tapi hasilnya berbeda jauh karena niyatul ma'mulah yang berbeda. Yang satu niatnya ikhlas lillahi ta'ala, maka hasilnya apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hasilnya menuju surga. Ya. Sebaliknya yang lain niatnya karena dunia, maka hasilnya apa? An-nar, neraka, ya. Disebutkan di dalam hadis ada tiga orang yang pertama kali diputuskan nanti di yaumul qiyamah, di antaranya adalah rajulun ta'allama al-ilm wa 'allama wa qara al-Qur'an wa utiya bihi liyu'arrifah ni'amahu fa'arafaha. Ya, seorang yang belajar ilmu kemudian mengajarkannya, membaca Al-Qur'an, kemudian orang ini didatangkan, kemudian dikenalkan tentang nikmat-nikmatnya, nih kamu sudah dikasih nikmat ini ketika di dunia, fa'arafaha. Kemudian dia mengaku, iya, saya mendapatkan nikmat tersebut. Faqala ma 'amilta fiha? Lalu apa yang kamu amalkan dengan nikmat tersebut? Qala ta'allamtu fikal ilma wa 'allamtuhu. Aku gunakan nikmat tersebut untuk belajar ilmu dan mengajarkannya. Wa qara'tu fika, dan aku belajar ilmu membaca Al-Qur'an karena kamu. Faqala kadzab. Maka dijawab oleh Allah, kadzab, kamu dusta. Walakinnaka ta'allamta liyuqal huwa 'alim. Tapi kamu belajar ilmu untuk dikatakan kamu adalah seorang yang alim. Faqad qil, dan kamu telah mendapatkan itu. Kamu sudah dikatakan sebagai alim, sebagai ustaz, ya. Ya, wa qara'ta al-Qur'an yuqal huwa qari, dan kamu membaca Al-Qur'an untuk dikatakan sebagai qari, ya. Bagus bacaannya. Faqad qil, dan kamu telah dapatkan itu. Manusia telah menyanjungmu dengan bacaanmu. Kemudian apa balasannya? Summa amara bihi fayushabu 'ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah perintahkan orang ini supaya diseret di atas wajahnya. Yang namanya wajah itu tempat yang mulia, di atas, diseret di bawah, ya. Di atas wajahnya, hatta ulqiya finnar, sampai dilemparkan ke dalam neraka. Coba antum di sini belajar, amalnya sama kan? Duduk di majelis ilmu, ya. Rajinnya mungkin sama, sama-sama mencatat. Tapi karena niyatul ma'mulah yang berbeda, hasilnya beda. Yang satu ilal jannah, yang satu ilan nar. Yang satu mulia, yang satu sangat hina. Maka ini menjadikan kita sebagai talibul ilm untuk senantiasa mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala dalam talabul ilm. Jangan sampai menginginkan dengan talabul ilm untuk tarafu, untuk tinggi ya, untuk mendapatkan jabatan-jabatan duniawiyah atau untuk meraih harta dengan ilmu atau dengan mengajar ilmu tersebut ya. Jelas ya? Ini beberapa penjelasan dari lafaz-lafaz yang ada di dalam hadis ini ya. Insyaallah cukup ya. Jadi kesimpulannya innamal a'malu binniyat, tidak lain ya, membatasi ya. Amalan-amalan itu amal-amal apa? Ibadah. Sah atau tidaknya binniyat, dengan niat. Itu niyatul amal, niat beramal. Dia mengamalkan itu harus dibedakan apakah karena adat atau untuk ibadah. Jelas. Kemudian ibadahnya dibedakan apakah ibadah sunnah atau wajib. Sunnah juga macam-macam, wajib juga macam-macam, dibedakan. Terbedakannya dengan niat, niyatul amal. Wa innama likulli imrin ma nawa, dan tidak lain seorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Yang maksud adalah niyatul ma'mulah. Dia melakukan hal tersebut untuk apa? Ya. Hal lillah aw li ghairi, apakah untuk Allah Subhanahu wa taala ataukah untuk yang lainnya. Barakallahu fiik. Dan dengan niyatul amal tergantung padanya sah atau tidaknya ibadah, dengan niyatul ma'mulah tergantung padanya apakah amalan tersebut berpahala ataukah tidak. Barakallahu fiik. Insyaallah cukup sampai sini, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita pribadi dan kepada antum semua. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.